إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الإخوة أعزكم الله جميعا, الحمد لله kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengkaji ilmu asy-syar'i, ilmu yang tentunya yang disyariatkan oleh Allah, yang mempelajari agama kita sendiri agar kita bisa memahami kemudian juga mengamalkan dan mengajarkan apa yang telah kita ketahui. Dan tentunya ini termasuk kesempurnaan ketika dia beriman kepada Allah. Jangan sampai ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala pada yaumil akhir, kenapa engkau tidak melaksanakan apa yang telah disyariatkan, kemudian mereka tidak bisa menjawab padahal sudah ada majelis ilmu, banyak orang yang menyampaikan namun mereka enggan untuk mendengarkan. Ya jadilah, masih membahas tentang kitab Nawaqidul Islam, ya, itu pembatal keislaman. Sekarang kita masuk ke pembatal yang keenam. Qala Syekh Muhammad Ibn Allah rahimahullah ta'ala as-sadisu, pembatal yang keenam. Jadi pembatal keenam masih ada kaitannya dengan pembatal yang kelima. Man istahza'a bi syai'in min dinir rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mereka itu mengejek atau memperolok syai'in min dinir rasul, sesuatu dari agama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dari syarat ini dari agama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, au tawabillah, atau juga tentang apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahala, au iqabih, atau juga mengejek dari ancaman-ancaman Allah, adab Allah, maka kafara, sungguh dia telah terjatuh kepada al-kufur. Wa dalilu qawluhu ta'ala, yaitu dalilnya firman Allah ta'ala, wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Jadi mereka, apabila engkau tanyakan kepada mereka, ya, dikatakan dalam ayat ini, ya, Rasulullah SAW, ya, apabila engkau menanyakan kepada mereka layakulunna, tentang apa yang telah mereka bicarakan dari ucapan-ucapan mereka itu, artinya mereka itu menggunjing, mengejek para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengatakan apa? Ma ra'ayna mithla qura'ina. Jadi kami tidak melihat dari qura'in, itu para sahabat, para penghafal Quran. Haula arghabu butunan, yang lebih mementingkan perutnya, wala akdaba al-sinatan, atau lebih dusta lidahnya, ucapannya, wala ajbana inda liqa, atau juga mereka itu tidak lain, itu lebih pengecut ya, takut ketika menghadapi musuh. Itu ucapan-ucapan mereka, artinya ingin memperolok Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi dikatakan dalam ayat ini, turun ayat kepada mereka sebelum ada yang mengabarkan kepada Rasulullah SAW, namun Allah Subhanahu Wa Taala sudah mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wala in sa'atum, ya, kalau engkau tanya mereka, la yakuluna, pasti mereka akan menjawab, inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Jadi kami itu hanya bersnagurau, bercanda, bermain-main saja. Lalu katakanlah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian itu memperolok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi tidak ada udzur bagi mereka. La ta'tadiru, kalian tidak dapatkan udzur kembali. Qad kafartum, kalian sudah kufur. Ba'da imanikum, setelah kalian itu beriman. Inna 'afwan qa'ifah minkum, kalau kami mengampuni sebagian dikarenakan mereka bertobat kepada Allah, yang diantara kalian, nu'adzib ta'ifan, nu'adzib ta'ifatan bi'annam kanu mujrimin, namun kami juga akan mengazabnya sebagian yang lain lagi dikarenakan mereka berbuat mujrim, ya, berbuat dosa maksiat. Qala asy-syarih, dikatakan oleh sifat syarah itu Syekh Shalih Fauzan hafizhahu ta'ala, qala rahimahu ta'ala, as-sadisu ay naqid as-sadis min nawaqid al-islam, ya, anna as-sadis maksudnya pembatal yang keenam dari pembatal-pembatal Islam. Man istahza bi syai'in min din ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memperolok sesuatu, memperolok bagian dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang mengejek atau memperolok agama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, awtawaballah, atau juga memperolok apa? Pahala yang diberikan oleh Allah, ataupun iqabih, ataupun siksaannya, maka dia kafara. Wad-dalilu qutala walin sa'altum layakuluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Inna 'afwan qa'ifatan minkum nu'adzib qa'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Ya, tadi sudah kita bahas. Hada babun 'adzim. Ini adalah bab yang besar. Wal ladzi qablah, adapun bab yang sebelumnya, yaitu man abghadha syai'an, barang siapa yang dia itu membenci sedikit saja, dia ada rasa kebencian, mimma ja'a bi ar-rasul, dari apa yang telah dibawa oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, walau 'amila bihi, sekalipun dia mengamalkan syarat tersebut, namun dia sedikit tidak menyukainya, membencinya, maka faqad kafar, dia telah terjatuh kepada al-kufur. Nah, lalu kaitannya dengan bab yang kelima dan keenam itu apa? Wal bughd wal karaha min a'malil qulub. Ya, adapun al bughd wal karaha, rasa benci, rasa tidak senang, itu min a'malil qulub, termasuk dari perbuatan al-qulub, ya, artinya di dalam hati. Wa amal istihza, sedangkan al-istihza yaitu memperolok, tentunya dia sudah ungkapkan bahwa min aqwalil lisan, jadi dari ucapan lisan. Kalau tadi kan yang bab kelima itu masih dalam hati, rasa dia tidak senang, ada rasa benci. Tapi kalau sudah diucapkan, itu bentuknya sudah al-istihza. Banyak sekali orang yang mereka bukan hanya dari dalam hatinya, mungkin kalau dalam hati tidak kelihatan, masih kelihatan santun atau apa, tapi sebetulnya dia tidak menyukai, membencinya. Adapun kalau sudah bentuknya lisan, dia sudah memperolok, sudah mengejek, ya, mengejek dari pakaian, mengejek dari apa yang dari syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka buat lelucon. Iya, jandinya. Wa hadhil ayah al-karimah ja'a fi sababi nuzulha. Ya, ayat ini, ayat yang mulia ini tentunya datang karena ada sebab nuzul. Ada sebab turunnya ayat ini, itu bahwasanya anna jama'ah minal muslimin kanu ghaza fi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ghazwa Tabuk. Jadi ketika itu kaum muslimin mereka berperang bersama Rasulullah di ghazwa Tabuk, perang Tabuk. Fajtama'u fi majlis fatakallama wahid minhum. Lalu mereka berkumpul dalam satu majlis dan berkata salah satu di antara mereka, faqala ma ra'ayna mithla qura'ina ha'ula'i arghaba hutunan wa la akdaba al-sinatan. Jadi kami tidak melihat bahwasanya di antara para qura, itu dimaksud adalah para sahabat tentunya dan juga rasul, mereka itu arghaba hutunan, lebih mementingkan perutnya, wa la akdaba al-sinatan, artinya lebih mereka itu lebih ingin perutnya itu kenyang, lebih menginginkan dunia, wal akdaba al-sinatan, ataupun juga tidak lain mereka itu orang yang paling dusta lisannya, wal ajibana inda liqa, ataupun tidak lain mereka juga orang yang paling pengecut ketika menghadapi musuh. Ya'nuna Rasulullah SAW, yang dimaksud adalah ya'nuna siapa? Rasulullah SAW wa ashabah radhiyallahu anhu, yang dimaksud adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Wa kana fil majlis syaba min al ansar. Namun di situ ada seorang pemuda dari kalangan Ansar. Dia mengatakan yuqalu. Yuqalu lahu, dikatakan sini adalah Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Yang syab ini namanya Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Faqala li hadha ar-rajul. Kadzabta walakinnaka munafiq. Yuqalu itu Auf bin Malik radhiyallahu anhu, faqala li hadha ar-rajul, dia mengatakan kepada seseorang di antara mereka itu yang tadi mengatakan kadzabta, kau telah dusta, walakinnaka munafiq, akan tapi engkau adalah seorang munafiq. La akhbaranna la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya aku akan kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Maqama dahiban ila Rasul sallallahu, kemudian dia pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyukhbirahu wa wajada anna al-wahya sabaqa. Dia benar-benar ingin mengkabarkan apa yang telah dia dengar dari majlis mereka. Kemudian ketika dia pergi ke Rasul sallallahu untuk mengabarkannya, namun dia mendapati bahwasanya wahyu itu sudah mendahulinya, artinya kabarnya itu sudah didahului oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah memberikan keterangan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya siapa tadi? Auf bin Malik. Wa nazala ar-rasul wa nazala ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu Allah ajalla wa ala bima qala haula fi majlisin. Nah, dia turun ayat. Ya, telah datang wahyu kepada Rasul sesudah mengabarkan tentang hal tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan apa yang mereka katakan di halaqah mereka. Au qala wahid minhum, atau juga salah satu di antara mereka mengatakan demikian. wal baqiyya lam yunkiru alaihi, dan yang lainnya enggak mengingkari. Ketika ada orang mengatakan dari demikian, tapi tidak diingkari, kemungkinan mereka setuju. Walamma nazala dzalika ala rasul sallallahu alaihi wasallam, ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, irtahala min makanihi hada. Ketika mereka sudah mengetahui bahwasanya ayat sudah turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bersegera untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamma balaghahu hadzal qaul asy-syan. Jadi mereka itu berusaha untuk mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Irtahala min makani hadza wa rakiba rahilati lamma balaghahu hadzal qaul asy-syan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam juga di situ pergi dari tempatnya dan juga menunggang kudanya untuk melanjutkan perjalanannya ketika mendapatkan apa, ada ucapan-ucapan yang sangat buruk. Faja hadar rajul alladhi takallam ya'tadil Rasul sallam. Kemudian datang seorang yang tadi telah mengatakan demikian, ingin meminta udzur, minta maaf kepada Rasul sallam. Wa yaqul ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama kunna nahudu wa nal'ab. Sebenarnya kami itu hanya bercanda, bermainan saja. Nah, tidak serius. Natahaddats hadits taqta bihi inda tariq. Jadi kami hanya berbincang-bincang, ya, ngobrol, ya, hanya untuk melepas apa kelelahan, ya, atau hanya sebagai bahan pembicaraan saja, tidak dalam rangka apa pembicaraan serius. Inda tariq, ketika dalam perjalanan. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaltafit ilaihi. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh kepadanya. Wa huma ta'al fi nis'atina qad Rasul sallallahu, dia tetap ya, berada di tunggangannya, itu di atas unta. Wa Rasul la yaltafit ilaihi wa la yazid an qira'atil ayah. Dan Rasul tetap dia tidak bergabung ketika mereka terus mengucapkan demikian, bahwasanya kami itu hanya bersendagurau, bermain. Ya. Namun Rasulullah SAW, wala yazid an qira'a al-ayat. Tetap Rasulullah SAW mengucapkan ayat ini. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ini ucapan. Tentunya ucapan dari Allah Subhanahu Wa Taala turun wahyu. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian itu memperolok-olok? La ta'tadiru. Tentunya kalian tidak dimaafkan oleh Allah. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Nah, di sini Syekh rahimahullah ta'ala, Syekh Hafidhullah ta'ala membahas tentang makna ucapan dari qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Nah, faqalu jalla wa ana qad kafartum ba'da imanikum. Jadi di ayat ini dikatakan qad kafartum, kalian telah kufur setelah kalian ya, sungguh kalian terjatuh kepada al-kufur, kekufuran setelah kalian itu beriman. Hadza dalilun ala annum kanu mu'minin. Hal ini ya, tentunya dalil ini menunjukkan apa? Bahwasanya mereka itu dulunya adalah mukmin. Ketika dikatakan ba'da imanikum walaysu munafikin, itu kata Syekh, dan mereka bukan munafik pada dasarnya. Wa dalla ala anna man istahza'a billah, ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang dia itu memperolok sekalipun dia sudah beriman, au bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memperolok Allah ataupun juga ar-rasul ya, rasulnya, au bima ja'anillah wa rasul, ataupun apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya dari syarat ini, annahu yakfur ba'da iman, tentunya dia terjatuh kepada kekufuran sekalipun dia sudah beriman. Nah, wirtad anil islam, dan dia keluar dari agama Islam. Wa hadha mahal asyahid minal ayat, ini ya, dari keterangan apa syahid dari ayat ini. Idlau kanu qabla maqa latihim munafikin. Kalau seandainya mereka itu ketika mengucapkannya itu munafik, lam yakul qad kafartum ba'da imanikum, tidak akan dikatakan dalam ayat ini bah qad kafartum ba'da imanikum, tidak akan dikatakan ba'da imanikum. Li'anna al-munafiqin laisu mu'minin, karena orang munafik itu bukan mukmin. Minal asal, pada asalnya. Falaysamuna bil mu'minin, dan juga tidak akan dikatakan mukminin. Orang munafik tidak akan dikatakan mukminin. Wa innama yusammuna bil munafiqin. Jadi mereka itu dikatakan apa? Al-munafiqin. Wa qad qala Allah jalla wa ala fil ayah, dan Allah Subhanahu wa taala atau jalla wa ala di dalam ayat yang lain mengatakan tentang perihal munafikin, ya. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Ya. Jadi sungguhnya mereka mengatakan apa? Ucapan-ucapan kufur dan wa kafaru, dan mereka kufur setelah mereka masuk Islam, ba'da islamihim, ya, ba'da islamihim, walam yakul ba'da imanihim. Itu bedanya, ya. Bahwasanya yang tadi, ya, di ayat ini, man istahza'a billah wa bi rasulih wa ayatihi wa thawabillah wa iqabih aw ma ja'a billah anillah aw anil rasul s.a.w. tentunya terjatuh kepada kekufuran. Jadi orang yang dia itu memperolok-olok Allah ataupun memperolok Rasulnya ataupun juga syariat Islam yang datang dari Allah dan Rasulnya ataupun yang lain yang berkaitan dengan agama ini, maka dia terjatuh kekufuran sekalipun dia sudah beriman. Adapun orang-orang munafik tidak dikatakan apa? Mukminin. Ya, tidak ada lafaz mukminin bagi orang-orang munafik. Namun di sini dikatakan laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islam. Jadi mereka mengucapkan kufur, ya, tentunya setelah mereka masuk Islam, berpura-pura untuk masuk Islam. Walam yakul ba'da imani. Wal islamu ma'nah, dan Islam maknanya kata Syekh i'lan ad-dukhul fil Islam, hanya memproklamirkan masuk ke dalam Islam, ya. I'lan aja, ya. Maksudnya saya masuk Islam, ya, dengan mengucapkan asyhadah dan sebagainya. Wa illam yakun shadiqan fi qalbi, sekalipun pada hakikatnya di dalam hatinya itu tidak membenarkan keislamannya itu. Jadi Islam itu dia tidak benarkan, cuman dia khawatir, takut, ya, atau menjaga jiwanya, ya, tidak dibunuh ataupun juga hartanya tidak diambil, tidak ditawan dan sebagainya. Karena zaman Rasulullah SAW, ya, di zaman tersebut, ya, orang-orang munafik mereka takut akan dibunuh, diperang Rasulullah, maka mereka berpura-pura masuk Islam. Banyak sekali dari kalangan Yahud mereka berpura-pura masuk Islam. Maka dikatakan sini apa? Dan adhul fil Islam. Jadi hanya untuk membentengi dirinya dengan mengucapkan asyhadah, memproklamirkan dirinya, mengikrarkan bahwasanya masuk ke dalam Islam. Wa illam yakun shadiqan fi qalbi, sekalipun pada dasarnya di dalam hatinya itu tidak ada keimanan, tidak ada pembenaran tentang Islam tersebut. Faqad yakunu kafiran fil batin. Ya, jadi terkadang orang yang masuk Islam itu faqad yakunu kafiran fil batin, masih menyimpan apa? Kekufuran di dalam hatinya. Wa inna ma yadhhar al-Islam, dan dia menampakkan keislaman itu hanya menampakkan zahirnya saja. Wahada huwal munafik, maka ini dikatakan munafik. Wal ayah laysa fiha annam kafaru ba'da imani, dan ayat di sini kata Syekh soalnya bahwasanya bukan termasuk dari orang munafik. Wal ayah laysa fiha annam kafaru ba'da imanihim bal fiha wa kafaru ba'da islamihim, ya. Namun bahkan dikatakan kalau misalkan di situ dikatakan wa kafaru ba'da islami, jadi kafaru ba'da islam, fa farraqu baina mujarrad al-islam wa baina al-iman. Ini untuk membedakan, ya, antara Islam dan iman. Nah, Fahadil ayah, kemudian ayat ini tadulu ala umur azimah. Jadi di sini ayat ini mengandung ada beberapa perkara yang azim, yang agung. Awalan annahu yajibu ihtiram wa ta'zim. Di sini wajib untuk senantiasa memuliakan, mengagungkan wa ta'zim Allah jalla wa ala wa ijlali, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, memuliakannya. Wa anna man tanaqqasa Allah, jadi barang siapa yang dia itu memberikan ada kekurangan pada Allah, apakah dia dari nama-nama ataupun sifat-sifatnya, tentunya fa innahu yakfur, bisa jadi dia terjatuh kepada kekufurannya. Misalkan dia mengejar Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan hal-hal yang kurang pantas terhadap Allah azza wa jalla, sebagaimana orang-orang Yahud ataupun orang Nasara, mereka memberikan julukan ataupun juga memberikan apa keterangan bahwasanya Allah itu tangannya terbelenggu, Allah itu memiliki anak perempuan dan sebagainya, apa yang mereka ucapkan. Ya jazakallah. Mithla ma qalat al-yahud, sebagaimana dikatakan sini yang dicontohkan oleh penulis, ucapan orang Yahud. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Jadi orang Yahudi itu mengatakan apa? Tangan Allah itu terbelenggu, tidak bisa apa-apa. Ghullat aydihi. Lalu Allah katakan, bahkan tangan mereka yang terbelenggu. Walau ainum bima qalu, tentunya mereka itu dilaknat. Lalu Allah terhadap apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabsutatan, bahkan tangan Allah itu terbuka, terbentang. Wa qalu, kemudian juga orang Yahud lagi mengatakan apa? Innallaha fakirun wa nahnu aghnia, sungguhnya Allah itu miskin dan kami yang kaya. Ucapan-ucapan apa? Ucapan-ucapan fajir, syan, orang-orang yang jelek. Kemudian juga ucapan yang lainnya dari kalangan orang Nasara, wa mithlu maqala an-Nasara innallaha huwal masih ibn Maryam, sungguhnya Allah itu siapa? Masih ibn Maryam, itu Nabi Isa. Ya dan billah. Hadza tanaqqus lillah. Tentunya ini adalah tanaqqus, bentuk ada apa, memberikan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafara billahi azza wa jalla. Dan tentunya orang yang mengucapkan demikian, yang memberikan hal-hal yang aib, maka ini bisa terjatuh kepada al-kufur. Artinya mengejek Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masih berkaitan dengan ayat ini, bahwasanya anna tanaqqus, jadi apa saja bentuknya, apakah itu memberikan hal-hal yang kurang terhadap Allah ataupun juga tentang syariat Islam atau tentang Rasulullah SAW, tentunya dia terjatuh kepada kekufuran. Kemudian yang kedua sini, anna tanaqqus ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kafar, demikian juga apa orang yang memberikan tadi kekurangan-kekurangan kepada Rasul, sifat-sifat yang kurang kepada Rasul sesama orang baik, maka dia juga terjatuh kepada al-kufur aidan. Li'anna Allah jalla wa ala amara bi ta'zimi Rasul sallallahu wa tawqir wa ihtirami. Karena Allah jalla wa ala sendiri itu memerintahkan untuk senantiasa memuliakan Rasul sallallahu, memberikan rasa hormat, dan ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memuliakan Ar-Rasul, menghormatinya, tidak mengejeknya, tidak memberikan apa aib kepada Ar-Rasul s.a.w. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, di dalam surat Al-Hujurat sampai ayat kelima, 1-5, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillah wa rasulih, wahai orang yang beriman, janganlah kalian itu mendahulukan ucapan kalian atau yang lainnya terhadap Allah dan Rasul. Artinya harus tunduk kepada perintah dan juga harus menjauhi segala bentuk larangan Allah. Jangan sampai kita mendahului, lebih mementingkan kepentingan daripada kepentingan pribadi dibandingkan apa? Syarat ini. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un 'alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian juga apa? Selain kita tidak boleh mementingkan atau mendahulukan hal-hal yang lain ya, dibandingkan syarat ini. Di ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Jangan pula apa? Meninggikan suara kalian lebih besar, lebih kuat dari suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika berhadapan dengan Nabi, jangan suara itu tinggi. Wala tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'dih, atau juga sama tadi, mengeraskan. Ya. Seperti kalian mengeraskan kepada yang lainnya. Li ba'dih an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dikhawatirkan nanti amalan kalian itu akan terhapus. Ya. Disebabkan tidak punya adab ya, terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini dikatakan tidak boleh seseorang itu ketika dia masih hidup ya, bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dengan memanggil apa namanya. Jadi harus disitu dengan panggilan apa? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi Allah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan panggilan apa? Ya Muhammad. Nanti dijelaskan di keterangan berikutnya. Innal ladina yaghudduna aswatum inna rasulillah ulaika alladina amtahana Allah qulubahum littaqwa. Sebenarnya orang-orang yang itu bisa suara itu lembut ya, menjaga lisannya dengan sopan santun terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya mereka itu alladina telah mendapatkan ujian dari Allah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Lahum maghfirah wa ajrun azim, tentunya mereka akan mendapatkan ampunan dan juga pahala yang besar. Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat aktsarun la yaqilun. Sungguh orang-orang yang memanggilmu dari balik kamar ya, artinya tidak boleh memanggil dari apa? Dari luar ya, nah, jadi harus betul-betul dijaga ya, adabnya ketika berhadapan dengan Rasulullah SAW ketika itu. Walau annam sabar hatta tahmilu minkana khairan lam wallahu ghafurur rahim. Kalau mereka semuanya sabar, ya, tentunya mereka akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun. Nah. Kemudian ayat berikutnya, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dhan. Jadi jangan kalian itu memanggil seperti memanggil terhadap yang lainnya. Ya, ketika manggil Rasul, jangan seperti manggil yang lain, itu manggil nama. Nah, war Rasul sallallahu alaihi wasallam yunada bir risalah. Dan Rasul sallallahu itu dipanggil dengan sebutan ar-risalah, seperti ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wala yuqal. Jadi jangan mengatakan apa? Ya Muhammad dengan namanya. Wa inna ma yakhatib bir risalah wan nubuwah. Ya, namun di sini kita ya, dikatakan di sini yukhatib berisalah, untuk memanggilnya dengan apa, panggilan risalah ataupun nubuah, itu dengan ya Rasulullah atau ya Nabiullah. Dalam rangka apa? Ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam rangka untuk mengagungkan, memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Walihada fallahu jalla wa ala yukhatibuhu bismi risalah wa nubuah. Bahkan sini katakan karena Allah sendiri itu menyebutnya Nabi kita Muhammad SAW dengan ar-risalah dan nubuah, dengan perkataan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya idza talaqtum nisa, ya ayyuhan nabi lima tuharrima ahallallah, dan sebagainya. Ya, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ini di dalam ayat-ayatnya ketika dia memanggil ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencontohkan di dalam ayatnya ketika memanggil Nabi kita Muhammad SAW dengan panggilan ar-risalah dan an-nubuah, yaitu ya ayyuh rasul, wahai rasul, ataupun ya ayyuh nabi. Walam yadkur, dan tidak disebutkan apa? Isma, tidak disebutkan namanya. Illa fi maqamin ikhbar, kecuali dalam hal ikhbar, hanya berita. Mungkin dalam hal berita mungkin dikabarkan itu disebutkan nama. Adapun la fi maqamin nida, namun tidak dalam hal panggilan. Jadi kalau itu konteksnya itu panggilan di dalam ayat, maka tidak dipanggil dengan nama apa? Ya Muhammad. Namun kalau konteksnya itu ada bentuknya panggilan, maka pakai ya Muhammad. Nah, kalau ikhbar hanya keterangan, berita, itu dengan nama. Seperti maka Muhammadun aba ahadun min rijalikum. Itu surat Al-Ahzab ayat 40. Itu disebutkan nama. Jadi Muhammad itu bukan bapak dari salah seorang dari kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyi. Namun dia adalah seorang rasul dan juga nabi yang terakhirnya, penutup para nabi. Wa qala ta'ala walladheena aamanu wa 'amilus shalihaat wa aamanu bima nuzila 'ala Muhammad. Ya. Ini dalam hal apa? Pengkabaran. Dan orang-orang beriman dan mengamalkan saleh dan beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad. Ya. Jadi tidak di sini tidak disebutkan apa? Panggilan. Ini hanya ikhbar. Min babil ikhbar itu dengan nama. Tapi kalau min babil nida itu dengan panggilan apa? Ar-risalah wan nubuwwah. Itu dalam bentuk apa? Ta'ziman lahu. Nah, jadi harus kita bedakan. Kenapa kadang di ayat ada nak pakai Muhammad, ada juga pakai apa? Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Itu bedanya. Ya. Kalau misalkan di sini min babil ikhbar arti dalam pemberitaan itu dengan panggilan apa? Nama. Namun kalau misalkan itu ya, yukhatib ya, artinya dalam bentuk apa? Panggilan. Nah, itu pakai apa? Pakai ar-risalah dan nubuwwah, ya ayyuhar rasul atau juga ya ayyuhan nabi. Nah. Jadi walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim. Jadi semuanya itu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad, ya, kepada Muhammad itu benar dari Rabb. Hada min babil ikhbar. Ini adalah min bab al ikhbar, berita. Amal mukhatabah. Adapun dalam bentuk apa tadi, diajak bicara. Itu pa yukhatib ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bismin nubuwah dengan panggilan nubuwah ataupun ar-risalah. Fala taqul qala Muhammad. Tapi wa inna ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala fal ladina amanu bih ay ar-rasul sallam wa azzaruhu aw waqaruhu wa ta'zir yutlaq. Nah. Dan adapun orang-orang yang beriman, ya, yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa azzaruhu, dan mereka memuliakannya, membesarkannya, menguatkannya, waqarruhu wa ta'zir yutlaq, ya, secara mutlak. Fayurdha bi tawqir wal ihtiram. Ya, tadi yang dimaksud adalah untuk bentuk pemuliaan, pengagungan. Wa yutlaq wa yuradu at-ta'dib atau juga at-ta'dib, ya, sebagai bentuk apa? Adab terhadap Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mithlu ta'zir al-mukhti. Wa laysa hadha huwa al-murad fi haqqi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal huwa at-tawqir wal ihtiram. Kemudian dalam ayat yang lainnya, litu'minu billahi wa rasulihi. Litu'minu billahi wa rasulihi. Agar mereka itu beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu. Ya. Jadi tu'azziruhu wa tuwakkiruhu. Dhamir yang tu'azziruhu dan tuwakkiruhu itu kembali kepada Rasul. Ya. Untuk menguatkan, memuliakan. Wa tusabbihu dan juga bertasbih. Itu kembali kepada Allah. Bukratan wa asila setiap pagi dan sore. Fakil faqulu wa tu'azziru wa tuwakkiru hada raji ila rasul sallam. Dan tentunya domir yang pada tu'azziruhu, ya, domir ha, ya, hu itu, wa tuwakkiru sama yang terakhir itu domirnya, itu kembali kepada rasul. Sedangkan wa tusabbihuhu itu kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana tentang ayat-ayat ini harus kita pahami, ya, bahwasanya tidak boleh seorang itu istihza. Jadi barang siapa yang istihza, apakah dia itu dengan jadan atau hazilan atau seperti di sini laiban, bermain-main, bercanda ataupun serius, itu bisa terjatuh kepada al-kufur. Apakah dia memperolok Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayatnya, atau memperolok Rasulullah SAW, ataupun syarat yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, maka bisa terjatuh kepada al-kufur. Kemudian orang-orang yang dia itu meninggikan suaranya lebih tinggi dari suara Rasulullah SAW, itu juga tidak diperbolehkan. Bisa jadi apa? Ahbata'ah, bisa hancur amalannya. Mudah-mudahan kita bisa menggali apa yang telah kita pelajari dari pembatal Islam yang keenam. Artinya kita harus bisa menjaga lisan kita, ya. Jangan sampai kita merusak amalan yang telah kita lakukan disebabkan mungkin karena kita tidak paham, tidak mengerti, atau bisa jadi ada rasa emosi dan sebagainya, sehingga memperolok saudaranya. Awalnya mungkin memperolok saudaranya, tapi bisa jadi lama-lama apa yang dia perbuat dari suatu kebenaran yang dibawa oleh syariat Islam, bisa jadi dia benci. Jadi apa yang dikatakan pasti salah. Nah itu, padahal itu yang dikatakan benar, ya, sesuai dengan adillah. Hati-hati, disebabkan kita tidak senang dengan, mungkin awalnya dengan pribadi, namun pribadi, karena dia pribadi adalah seorang muslim, ya, dan juga paham mengenai ilmu syar'i, kemudian yang lainnya, dan dia terus kokoh di atas sunnah. Kemudian kita awalnya mungkin membenci pribadinya, nanti lama-lama bisa jadi terjatuh dengan apa? Membenci dengan apa yang telah dia lakukan dari syarat itu. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang dikatakan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala tentang naqidul Islam yang kenamnya. Barakallahu lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.